yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid pada bab alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jittu bih. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga hawanya, hawa nafsunya, taban lima jaitu bihi, mengikuti apa yang aku datang dengannya. Jadi tidaklah seorang itu beriman hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah haditsun sahihun rawainahu di kitab al-Hujjah bi isnadil sahih. Al-Imam an-Nawawi menyebutkan bahwasanya hadis ini sahih. Kami meriwayatkannya hadis ini dalam kitab Al-Hujjah ala Tariq al-Mahajjah dengan sanad yang sahih. Namun hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang dhaif. Sanad hadis ini dhaif, dan hadis ini dhaifkan oleh ulama al-hadis. Di dalamnya ada seorang perawi namanya Nu'aim ibn Hammad al-Khuza'i. Beliau imam dalam sunnah, namun banyak sekali kesalahannya dalam meriwayatkan hadis. Fa'du'ifa, maka dengan sebab itu dia didu'ifkan hadisnya. Ma'ajalalatihi bisunnah, seiring dengan itu beliau memiliki kemuliaan di dalam sunnah. Jadi hadis ini hadis yang dhaif. Namun hadis ini datang penguat di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah kitab Tauhid juga, dan juga termasuk cucu beliau Syekh Muhammad bin Wahab, Syekh Sulaiman bin Abdullah, dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, kata beliau, wa ma'nahu sahih, makna hadis ini sahih, wa in lam yasih, wa in lam yasihha isnaduhu, sekalipun tidak sahih sanadnya, sekalipun tidak sahih sanadnya, karena hadis, hadis itu kedudukannya ada yang sahih, ada yang hasan. Ini kedua-duanya bisa dijadikan hujjah, hadis yang sahih dan hasan. Ada yang hadis dhaif, ada yang hadis palsu, macam-macam keadaan hadis itu. Kalau hadis dhaif, tidak bisa dijadikan hujah karena lemah. Kecuali ada yang menguatkan hadis tersebut. Seperti hadis ini, hadis yang dhaif secara sanad namun maknanya sahih. Maknanya sahih dan datang syahidnya, datang penguatnya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus dari apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ini yang pertama, asal dari Al-Qur'an atau syahidnya, penguatnya dalam Al-Qur'an hadis ini. Allah menyatakan, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus hakim di antara mereka dari masalah-masalah di antara mereka. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memutuskan perkara, bukan mengikuti hawanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan juga mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, lalu ada bagi mereka itu pilihan lain dari urusan mereka, maka tidaklah pantas mukmin mukminah kalau Allah menetapkan satu perkara, satu hukum, apakah itu perintah atau larangan hukum. Dan demikian juga Rasulnya menetapkan satu perintah, lalu dia ada pilihan lain, tidak mau mengikuti perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengikuti pendapat yang lain. Maka ini mengikuti hawa, mengikuti hawa nafsu. Demikian juga di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak memenuhi panggilanmu, ajakanmu wahai Muhammad, kamu menyeru, menyampaikan kepada mereka satu urusan, satu hukum, lalu dia tidak mau menerimanya, dia lebih memilih perkara yang lain, fa'alam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, sungguh mereka mengikuti hawa nafsunya. Berarti dalam ayat ini, siapa saja yang tidak memenuhi ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnah yang dibawa oleh beliau, dia tidak mau memenuhinya, menerimanya, maka ketahuilah sungguh dia itu mengikuti hawa-hawanya. Maka menguatkan hadis ini, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi karena mereka benci, tidak senang dari apa yang diputuskan oleh Rasulullah, dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak sesuai dengan hawanya, maka dia pun menolak. Adapun orang-orang beriman, tidak. Mereka menjadikan Nabi SAW sebagai hakim, memutus-pemutus perkara-perkara mereka, dan tidak didapati dalam diri mereka itu rasa berat terhadap putusan Nabi SAW, dan dia menerima dengan sepenuh penerimaan. Inilah orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang benci dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan amal-amalnya. Dalika bi annahum karihu ma anzalallah wa ahbata a'malahum. Demikianlah dosanya mereka itu benci dari apa yang Allah turunkan, baik itu Al-Quran ataukah Sunnah, karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kalamullah min Allah, itu dari Allah. Demikian juga hadis, sabda-sabda Rasulullah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi tidaklah berbicara dari awaknya sendiri, tetapi beliau berbicara wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Orang yang benci dari apa yang diturunkan Allah, apakah itu Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan amal-amal mereka. Dalika bi annahum sabau ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Demikianlah bahwasanya mereka itu mengikuti apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan benci. Wa karihu ridwanahu, mereka benci terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ahbata a'malahum, maka dengan sebab itu Allah menggugurkan amal-amalnya. Maka hadis ini secara sanad tadi lemah, namun maknanya sahih, kata Syekh Sulaiman bin Abdullah, wa ma'nahu sahih, karena asal itu datang dari Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi. Qauluhu la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. La yu'minu, menafikan iman, meniadakan iman. Dalam Sunnah ketika datang lafaz la yu'min itu ada beberapa kemungkinan. Imma dia la yu'min itu menafikan asal iman, menafikan asal iman, bahwasanya orang tersebut tidak beriman, ay kafir. Bisa jadi menafikan sihat al-iman, menafikan sebenarnya keimanan, dan juga bisa memiliki makna la yu'min, ay la yu'min biimanin kamil, tidak beriman, ya tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Ini disebutkanlah Syekh Al-Utsaimin. Ada ihtimal, ada kemungkinan ketika datang lafaz la yu'minu. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Tapi galibnya sabda Rasulullah la yu'minu itu menafikan, meniadakan kamal iman, kesempurnaan iman. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La tu'minu hatta tahabu. Tidaklah kalian itu saling, tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Ini juga menafikan iman, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah menafikan kamal iman. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ai la yakun min ahli imanil wajib. Tidak menjadi seorang yang memiliki iman al-wajib, iman mutlak. Alladzi wa'ada Allahu ahlahu alaihi bidukul jannah wa najah minan nar. La yu'minu ahadukum. Ini iman apa di sini? Menafikan asal iman atau sehat al-iman atau menafikan kamal iman. Al-Zahir di sini menafikan kamal iman. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang dari kalian. La yakun min ahli imanil wajib alladzi wa'ada Allah wahlahu alaihi bidukul jannah, yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, pemiliknya iman yang wajib dengan masuk ke dalam al-jannah dan diselamatkannya dari an-nar. Fayakun fi darajati ahli isa'a wal ma'asi min ahli islam. Maka dia ini menjadi derajat dari orang-orang yang berbuat kejelekan dan ma'asi dari ahli islam. Jadi sama derajatnya, kedudukannya dengan orang-orang yang berbuat kejelekan dan berbuat ma'asi dari ahli islam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai dia menjadikan hawanya, hawa nafsunya, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diingini dan disenangi oleh jiwanya, ikuti itu sekalipun itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamilu ilaihi, dan condong kepadanya. Fa in kana alladhi yuhibbuhu wa tamilu ilaihi nafsuhu, kalau yang dia senangi, yang dia cintai itu, yang dia condong kepadanya, wa ya'mal bihi, dan dia beramal dengannya, tabi'an, mengikuti, lima ja'a bihi ar-rasul, dari apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju anhu ila ma yukhalifuhu, tidak keluar dari sunnah Rasulullah SAW kepada menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Nabi SAW. Bahadihi sifat ahli iman mutlak. Maka ini merupakan sifat keimanan yang mutlak. Wa in kana bi khilafi dzalik, kalau sekiranya menyelisihi amalannya itu, kecintaannya itu, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau sebagian keadaannya atau kebanyakan keadaannya, maka kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan di sini intafa anhu min al-iman kamalihil wajib, maka ternafikan darinya keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna. Jadi ada keimanan yang sempurna kalau orang mengerjakan satu kemaksiatan, maka ini menafikan keimanan yang sempurna. Karena kemaksiatan itu mengurangi keimanan. Sebaliknya, ketaatan itu bisa menambah, meningkatkan keimanan. Maka di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan la yu'minu dalam kaitan dengan maksiat, maka yang dimaksudkan di situ adalah menafikan kamal iman, menafikan kesempurnaan iman, bukan menafikan asal iman orangnya kafir, enggak. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidak berzina. Berzina itu ketika dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Kalau ada keimanan di dalam dirinya, maka seorang itu tidak akan berzina. Wa la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mukmin. Dan seorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin, dalam keadaan keimanan ada di dalam hatinya. Yani annahu bil ma'siyah yantafi anhu kamal al iman wajib. Yani dengan kemaksiatan yang dilakukan, maka ini menafikan darinya kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Seorang tidak akan berzina ketika dia dirinya itu mukmin, ada keimanan di dalam dirinya. Dia berzina, dia mencuri ketika imannya dhaif, imannya lemah. Tapi ketika sempurna keimanannya, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Wa yanzilu anhu fi darajatil Islam, dan turun derajatnya di dalam Islam. Wa yanqus imanuhu, dan menjadi berkurang keimanannya. Fala yuslaku alaihi iman illa bi qadil ma'siyah aw al-fusuq. Wa yuqal mu'min 'asin aw yuqal mu'min bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi. Maka tidaklah dimutlakkan padanya keimanan. Tidak dimutlakkan padanya keimanan orang yang melakukan kemaksiatan. Tetapi diberikan qai al-maksiyah dengan batasan maksiat atau batasan kefasikan. Maka dikatakan mukmin asin. Orang mukmin yang berbuat maksiat, maka dikatakan mukmin asin. Ayuqal mukmin bi imanihi fasikun bi maksiatihi. Mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan kemaksiatannya. Beda dengan khawarij. Kalau khawarij, mereka mengeluarkan orang yang melakukan kemaksiatan dosa besar seperti zina dan mencuri dari Islam. Mereka mengatakan imannya hilang. Bukan lagi mukmin, tapi kafir. Kalau seorang itu berbuat dosa besar seperti zina, mencuri, maka dia bukan mukmin, kafir. Ini khawarij. Amma al-sunnah, di dalam mengeluarkan pelaku dosa besar itu dari Islam, orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang mencuri, tetap dia mukmin. Mukmin bi imanihi fasikun bimaksiatihi, seperti itu. Naam. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal-Hikam, ketika beliau mensyarah hadis ini dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, syarah kitab yang paling bagus yang ada di dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah adalah syarah yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan amma makna al-hadis, adapun makna hadis, anna al-insan la yakun mu'minan kamil iman al-wajib hatta takun mahabbatuhu tabi'ah lima jabihi ar-rasul. Kata beliau, seseorang itu tidaklah dia menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya sampai kecintaannya itu mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari urusan perintah, larangan dan selainnya. Jadi kata beliau, seseorang tidak akan menjadi mukmin yang sempurna keimanannya sampai kecintaannya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh beliau dari perintah dan larangan. Fa yuhibbu ma umira bihi wa yakrahu ma nuhiya anhu, dia cinta pada apa yang diperintah dengannya, dia cinta pada perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan Rasulullah dia senang, dia cinta kepadanya, bahkan menunjukkan sempurnaan iman. Wa yakrahu ma nuhiya anhu, dan dia benci kepada apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia benci, tidak senang dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mau dia mengerjakannya, bahkan dia menjauhi. Ini menunjukkan seorang itu sempurna keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wa nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian, dan juga datang lagi lafaz la yu'min, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku lebih dia cintai dibandingkan dengan dirinya, anaknya, keluarganya, dan manusia seluruhnya. Nabi mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian. Ini maknanya tidak sempurna, tidak sempurna keimanan, sampai aku yang dia lebih cintai, sampai Rasulullah yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dirinya, anaknya, orang tuanya, keluarganya, dan manusia seluruhnya. Menjadikan kecintanya kepada Nabi SAW di atas kecintaan kepada yang lain. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, la antahabu ilayya illa min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku, selain diriku. Artinya Umar masih lebih mencintai dirinya dibandingkan dengan Nabi SAW. Rasulullah menanggut, "Tidak ya Umar, sampai engkau menjadikan aku lebih kau cintai dari dirimu." Maka Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai dibanding diriku sendiri." Maka tidak menjadi seorang mukmin sempurna keimanannya sampai dia mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah SAW ala mahabbati jami'i al-khalqi, di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Taubah ayat 24 mengatakan, "Katakanlah wahai Nabi, jika bapak-bapak kalian wa abna'ukum dan anak-anak kalian wa ikhwanukum saudara-saudara kalian wa azwajukum istri-istri kalian wa ashiratukum keluarga-keluarga kalian wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian usahakan wa tijaratun tahshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian khawatiri kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ini syahidnya. Semua ini adalah perkara kecintaan, cinta kepada bapak, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, kepada istri, kepada kerabat, harta-harta kita usahakan, perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, lebih kamu cintai, tempat tinggal yang kamu senangi, semua ini lebih kamu cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Jihad fi sabilihi. Maka Allah mengatakan, tunggulah, tunggulah kalian sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendahulukan cinta kepada keluarga, anak dan sebagainya dibanding cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, "Fattabi'uni," maka ikutilah aku, ikutilah Nabi, ambillah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya. "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum," niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kecintaan kepada Nabi SAW. Ini termasuk sebab-sebab orang itu akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman mendahulukan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah dari segalanya. Ini menjadi satu sebab orang itu akan merasakan lezatnya iman. Iman itu lezat. Iman itu memiliki kelezatan. Nanti ya semua orang yang beriman, ya semua muslim merasakan lezatnya iman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada tiga perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, barang siapa yang ada padanya tiga perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya, merasakan manisnya iman itu. Ada tiga perkara yang disebutkan Rasulullah. Barang siapa yang ada padanya tiga perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Kalau kita makan makanan, kita juga bisa merasakan lezatnya. Makanan yang paling lezat yang kita makan, kita merasakannya cuma di lidah saja, di mulut. Lezatnya makanan itu. Tetapi iman yang merasakan lezatnya itu adalah kalbu, hati. Hati yang merasakan lezatnya. Dan ini pengaruhnya sangatlah besar pada diri seseorang ketika dia merasakan lezatnya ini. Nah, dia akan ingin terus merasakan, akan ketagihan merasakan lezatnya keimanan itu. Apa di antaranya perkara tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu hendaknya Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Jadi hendaknya Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kita cinta kepada anak. Tidak ada orang mungkin yang cinta kepada anak. Ini cinta tabiat, tabi'iyah. Cinta tabi'iyah. Tetapi kecintaan kita kepada anak itu jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya. Maka cintaan kita kepada Allah kita dahulukan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kita menjadikan beliau lebih dicintai dibandingkan yang lain, bahkan manusia seluruhnya. Wa yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang itu mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Orang yang bersaudara, dua orang muslim yang bersaudara, dan tidak ada yang mengikat persaudaraannya kecuali karena Allah. Mencintai saudaranya karena Allah, ini akan membawa kepada kelezatan iman. Yang ketiga disebutkan oleh Nabi SAW, ayyakrahu ayyarji'a au ayya'uda ilal kufri ba'da idza qadahu Allahu minhu kama yakrahu ayulqa finnar. Yang ketiga, ayakrahu, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kekufuran itu. Hanya benci, enggak mulai kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran. Kama yakrahu ayulqa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam neraka. Benci kembali kepada kebidahan setelah Allah selamatkan dia kepada sunnah. Dia benci untuk kembali kepada kesyirikan setelah Allah selamatkan dia dengan tauhid, dengan mengenal tauhid. Dia enggak mulai kembali kepada kesyirikan. Dia kenal sunnah Rasulullah, dia enggak mau kembali kepada kebidahan. Maka ini akan mewariskan kelezatan iman. Nah. Kemudian kata beliau, fa jami'ul ma'asi tansha'u min taqdim al-hawa, hawa nufus. Seluruh kemaksiatan itu, kata beliau, tansha'u min taqdim hawa nufus ala muhammadillahi wa rasulihi. Sumbernya, munculnya seluruh kemaksiatan itu adalah mendahulukan hawa nafsu atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ittiba'ul hawa. Yang seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, cara yang merusak, hancurkan manusia, di antaranya dua perkara, sulul amal wa ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa akan melupakan orang dari perkara akhirat. Ittiba'ul hawa akan melupakan orang itu dari perkara akhirat. Karena yang dikejar, yang dicari adalah memuaskan hawanya, sehingga tidak lagi memikirkan akhirat. Ini perkara yang merusak seseorang. Maka di sini beliau Al-Imam Ibn Rajab mengatakan seluruh kemaksiatan itu sumbernya, munculnya adalah ketika mendahulukan hawa nafsu dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Pada wasaf Allah al-musyrikin bittiba'il hawa, Allah mensifati orang-orang musyrikin dengan sifat apa? Mereka ittiba'ul hawa, orang-orang yang mengikuti hawa. Di dalam ayat-ayat banyak disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin adalah mereka orang-orang yang mengikuti hawa. Ini salah satu penyebab kebinasaan. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Salah satu muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Kata Rasulullah SAW, tiga perkara yang membinasakan seseorang. Di antaranya beliau sebutkan wahawa muttaba, syuh muta, kebakhilan, kikir, pelit yang diikuti. Ini membinasakan seseorang, rasa pelit, kikir, diikuti. Suhun muta'ah, ditaati, diikuti pelitnya itu. Sehingga tidak mau dia berinfak, tidak mau membantu saudaranya, pelit mengeluarkan uang. Ini membinasakan. Wahawa mustabah. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu mengajak kepada perkara-perkara yang menyisih syariat. Doa nafsu. Dia hanya mengajak kepada kesenangan-kesenangan sementara, kesenangan dunia. Tidak peduli syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Ini halal, ini haram, enggak. Ditabrak saja. Demi untuk memuaskan keinginan hawanya, hawa nafsunya. Maka ini membinasakan. Wa hawa mutabah. Yang ketiga, wa ijabul mar li nafsihi dan ijabul mar bi nafsihi. Seseorang itu ijab, bangga dengan dirinya, bangga dengan kecerdasannya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan fisiknya. Ini dibangga-banggakan. Ijabul mar, bangganya seorang terhadap dirinya. Ini tiga perkara yang membinasakan manusia. Kalau ada pada diri seseorang tiga perkara ini, binasa dia orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una hawa'ahum." Kalau mereka itu tidak mengijabah, tidak memenuhi, tidak menerima engkau, tidak memenuhi panggilan ajakanmu, ya Muhammad, fa'alam, maka ketahuilah, annama yattabiuna hawa'ahum, sungguh mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah orang yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Itu orang sesat. Orang sesat, orang yang mereka memperturutkan hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika al-bid'ah. Tadi jamil ma'asi, seluruh maksiat. Apa saja kemaksiatan itu? Sumbernya adalah karena mendahulukan hawa. Hawa nafsu dibandingkan dengan cintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kadzalik, demikian juga kata beliau, al-bid'ah. Kebidahan-kebidahan. Bid'ah, bid'ah perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan, dijadikan sebagai taqarrub kepada Allah, menyerupai syariat, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai suluk jalan taqarrub ilallah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak ada dasarnya dari agama ini. Tidak ada contoh dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bidah. Mengadakan syarat-syarat baru, tata cara baru dalam ibadah. Kata lagi lebih jauh, demikian juga bidah-bidah. Innama tansya'u min taqdimil hawa 'ala syar. Muncul juga sumber dari kebedaan itu adalah mendahulukan hawa dari syariat Allah dan Rasulnya. Walihada, oleh karena itu yusamma ahlaha ahlul ahwa, dinamakan pelakunya ahlul ahwa, ahlul ahwa, karena mereka lebih mengutamakan hawanya dibandingkan dengan syariat Allah Beri katakan ahlul ahwa. Kadzalikal ma'asi innama taqau min taqdimil hawa ya mahabbati allahi wa mahabbati ma yuhibbuhu. Demikian juga kemaksiatan itu terjadi disebabkan karena mendahulukan hawa dari kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kadzalika hubbul ashkhaf. Demikian juga mencintai seseorang. Al-wajib fihi an yakuna tab'an lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib baginya di dalam mencintai seseorang itu mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajib 'alal mu'min. Maka wajib bagi seorang mukmin mahabbatullahi, untuk dia cinta kepada Allah, wa mahabbatu, dan cinta kepada man yuhibbuhullah, orang yang Allah cintai. Jadi seorang mukmin wajib untuk dia cinta kepada Allah dan wajib untuk dia mencintai siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari kalangan malaikat, para rasul, anbiya, wasiddiqin, wassuhada, wassalihin secara keumuman. Walihada kana min alamati wujudi halawati iman ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Oleh karena itu kata beliau, termasuk dari tanda seseorang itu merasakan manisnya keimanan, dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kecintaannya didasari cinta karena Allah Azza wa Jalla. Wa yahrumu muwala a'da'illah ta'ala, dan diharamkan untuk bermuwala, berloyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yakunu din kulluhu lillah. Dari ini maka agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, man habba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala liman. Barang siapa yang dia cinta karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Bencinya itu dasarnya Allah, karena Allah benci. Allah memerintahkan untuk membenci hal tersebut, maka dia pembenci. Allah memerintahkan membenci orang miskin, maka kita pun benci mereka. Wa ata lillah, dan dia memberi karena Allah, dan mencegah karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sungguh orang tersebut istakmalal iman, telah sempurna keimanannya. Jadi kesempurnaan keimanan kita, nah, itu tergantung kepada perkara-perkara ini. Orang yang cinta, mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, memberi pun karena Allah, bukan karena manusia. Cintai fulan bukan karena dia kaya, bukan karena dia memiliki kecerdasan, pintar, bukan karena dia satu suku, satu kabilah. Begitu pula membenci seorang bukan karena urusan dunia, bukan karena musuhnya, bukan karena yang lain, tetapi karena Allah dia benci. Demikian pula memberi dan menolak, semua karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanan orang tersebut. Nah. Akhwan ibnin rahimani wa rahmatullah. Kemudian qala al-musanni ibnullah ta'ala untuk bagian ini, bagian akhir dari bab alam tara, insyaallah ta'ala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nah, tidak panjang, tidak bisa kita menyelesaikan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.